nyoto janji mulu nyulit. Dek biyen jani nyawangmu opo, saiki beda lan blenes tresnomu. Ora tak songko manisnya tresno, nanging nek aku sih kabeh berakhir perih. Wangi-wangi banyu sabun tak rewangi atusku, jare tresno murah batal alus sapa wae nang.